بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal abdal kafira idha kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirati نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. Dan sesungguhnya hamba yang kafir, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan menghadap ke akhirat, yaitu menjelang kematiannya, turun kepadanya dari langit para malaikat yang hitam wajah-wajah mereka. Mereka membawa kain yang kasar. Fayajlisuna minhu maddal basari. Lalu mereka, para malaikat tersebut, duduk sejauh mata memandang dari hamba yang kafir tersebut. Thumma yaji'u malakul mauti. Kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Hingga malaikat maut duduk di sisi kepala hamba yang kafir tersebut. Fayaqulu, lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithatu ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Qala fatufarraqu fi jasadihi. Lalu ruh hamba yang kafir tersebut diceraiberaikan di dalam jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u safud kama yuntazi'u safudu minas sufil mabluli. Lalu malaikat maut pun mencabut ruh hamba yang kafir tersebut sebagaimana dicabutnya besi yang dipakai untuk memanggang daging dari bulu domba yang basah. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut mengambil ruh hamba yang kafir tersebut. Faidha akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfati 'ainin. Kemudian tatkala malaikat maut telah mengambil ruh hamba yang kafir tersebut, para malaikat tadi tidak membiarkannya, tidak membiarkan ruh tersebut berada di tangan malaikat maut sekejap mata. Hatta yaj'aluha fi tilkal musuhi, hingga mereka malaikat maut, hingga mereka para malaikat tersebut meletakkan ruh tersebut di kain yang kasar tersebut. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi, dan keluarlah dari ruh tersebut bau seperti bau mayat yang paling busuk yang didapati di muka bumi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadar ruhul khabithu. Lalu para malaikat tersebut pun membawanya naik, lalu tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, melainkan sekelompok malaikat tersebut berkata, siapakah ruh yang buruk ini? Fayaquluna fulanu bnu fulanin biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Lalu para malaikat tersebut berkata, ini adalah fulan bin fulan, ia disebut dengan namanya yang paling buruk yang dahulu ia dinamai dengannya di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, hingga sampailah ke langit dunia. Fayas fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Lalu pintu langit dunia diminta untuk dibukakan untuk ruh hamba yang kafir tersebut. Lalu pintu tersebut tidak dibukakan baginya. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjirin fil ardi sufla fatutrahu ruhuhu tarhan. Tulislah kitab catatan amalannya di sijjin, di bumi yang paling bawah. Lalu ruhnya dilemparkan begitu saja. Thumma qara'a, Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat, wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakani, dan datanglah kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, lalu kedua malaikat tersebut mendudukkannya. Fayaqulani lahu man rabbuka, lalu kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, siapa Rabbmu yang engkau ibadahi? Fayaqulu, haha la adri. Maka ia mengatakan, haha, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, madinuka. Lalu kedua malaikat tersebut pun berkata kembali kepadanya, apa agamamu? Fayaqulu haha la adri. Lalu hamba yang kafir tersebut mengatakan, haha, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Lalu kedua malaikat tersebut pun berkata kembali kepadanya, siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu haha la adri. Maka ia mengatakan, haha, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas samai an kadzaba. Lalu ada yang menyeru dari langit bahwa hamba tersebut telah berdusta. Fafrisu lahu minan nari, maka bentangkanlah untuknya permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nari, dan bukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha, lalu datanglah kepadanya sebagian dari panas neraka dan angin panas neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, dan dihimpit terhadapnya kuburannya hingga tulang-tulang rusuknya berselisih. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, qabihus siyabi muntinur rihi. Dan datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah buruk, pakaiannya pun buruk, baunya busuk. Fayaqulu, lalu laki-laki tersebut mengatakan, afshil billadhi yasu'uka, bergembiralah dengan perkara-perkara yang buruk bagimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu, inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Di dalam riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, thumma yuqayyadu lahu a'ma abkamu ma'ahu mirzabatun min hadirin law duriba biha jabalun lasara turaban fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghribi illa thaqalaini fayasiru turaban thumma tu'adu fihi ar-ruhu. Di dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah disebutkan, kemudian dikuasakan kepada hamba yang kafir tersebut seorang lelaki yang buta lagi bisu, yang membawa sebuah palu dari besi, yang seandainya sebuah gunung dipukul dengan palu tersebut, maka gunung tersebut akan menjadi tanah, hancur lebur. Lalu laki-laki yang buta lagi bisu tersebut memukul hamba yang kafir tersebut dengan palu besi yang dibawanya dengan satu pukulan. Lalu ia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh siapapun yang ada di antara timur dan barat kecuali manusia dan jin. Kemudian ia pun hancur menjadi tanah, kemudian dikembalikan lagi kepadanya ruhnya. Demikian lafal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Kita kembali ke dalam kitab. Fayaqulu, man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarri, siapakah engkau, wajahmu adalah wajah yang datang dengan keburukan. Fayaqulu, ana amalukal khabithu, maka laki-laki tersebut berkata, aku adalah amalan burukmu. Fayaqulu, rabbi la tuqimis sa'ata, maka hamba yang kafir tersebut mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Wa minhumul muwakkalu bis sahabi, dan di antara para malaikat ada yang diberi tugas untuk mengarahkan awan. faqad ja'al yahudu fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddata as'ilatin. Orang-orang Yahudi datang lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan. Minha qauluhum, diantaranya adalah ucapan mereka, akhbirna ma hadar ra'du, beritahukan kepada kami apa petir ini. Qala malakun min malaikatillahi azza wa jalla muwakkalun bis-sahabi biyadihi aw fi yadihi bikhraqun min narin yazjuru bihi as-sahaba yasuquhu haitsu amarallahu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, seorang malaikat dari para malaikat Allah Azza wa Jal yang diberi tugas untuk mengarahkan awan. Di tangannya atau pada tangannya terdapat mikhraq. Mikhraq asal maknanya adalah pakaian yang dilipat, yang anak-anak kecil biasa saling memukul satu dengan yang lain dengan pakaian yang sudah dilipat tersebut atau digulung. Ini asal makna mikhraq. Dan yang dimaksud di sini adalah alat yang dipakai oleh para malaikat untuk mengarahkan awan. Min narin, yang terbuat dari api. Malaikat tersebut menggiring awan dengannya, mengarahkan awan tersebut ke tempat manapun yang Allah perintahkan. Qalu fama hadha as-sautu alladhi yusma'u. Orang-orang Yahudi tersebut berkata, lalu suara apa ini yang didengar? Yaitu suara petir. Qala sautuhu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan suara mikhraq tersebut. Qalu sadaqta. Orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, engkau benar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.